Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat 124 dari surat Thaha, masih mengkisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tujuan utamanya agar manusia tahu siapa sebenarnya dirinya, bagaimana sebenarnya asal muasal dari keturunannya. Lebih jauh dari itu, agar manusia tahu bagaimana Allah sangat menyayanginya, Allah sangat cinta kepadanya, melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Pada ayat 124 dari surat Thaha ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari peringatan Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang dirahmati Allah, berpaling dari Allah adalah penderitaan. Allah mencintai kita, dan cinta Allah kepada kita sangat tulus. Allah menyayangi kita, sayang Allah kepada kita sungguh luar biasa. Ketika kita membalas cinta Allah dengan kebencian, sayang Allah dengan kedurhakaan, maka Allah memberi rambu kepada kita. Kelak, kamu wahai manusia akan menderita. Kelak, kamu wahai manusia akan susah di dunia, menderita dan susah di akhirat, sengsara dan masuk neraka. Sungguh sangat simpel apa yang disampaikan Allah di dalam ayat 124 ini, namun maknanya begitu dalam. Hidup adalah pilihan. Nabi Adam pernah memilih kesalahan, dan rupanya kesalahan yang dipilih Nabi Adam sangat berdampak buruk bagi diri dan keluarganya. Kesalahan yang dilakukan dan dipilih oleh Nabi Adam bukanlah akhir dari perjalanan hidup ini. Islam tidak mengenal prinsip terlanjur basah mandi sekalian. Islam mengenal prinsip jika bersalah segeralah bertobat, jika basah keringkanlah sebelum akhirnya tenggelam di lautan dosa. Kenapa? Karena kedurhakaan, dosa, kemaksiatan semuanya berdampak buruk bagi diri pelakunya. Diilustrasikan oleh Nabi Adam, dan di dunia ini kita melihat orang-orang yang bergelimangan di dunia kemaksiatan, mengingkari Allah, adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Lebih jauh lagi, di akhirat mereka buta, di akhirat mereka mendekam di neraka. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Kita akan mengkaji lebih jauh ayat 124 ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustaz kita yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah peringatan untuk kita semua yang masih hidup di dunia ini bahwa akan ada suatu masa di akhirat kelak nanti Allah kumpulkan orang-orang, tapi mereka itu dalam keadaan buta disebabkan mereka itu jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kita kaji saat ini, siapa saja yang berpaling, siapa saja yang berpaling dariku, maka dia akan mendapatkan pertama, yaitu kata Allah di neraka, di akhirat kelak nanti mereka dalam keadaan buta. Keadaan buta ini disebabkan mereka jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi nanti di akhirat kelak? Banyak orang-orang buta padahal hidup di dunia mereka dalam keadaan sempurna matanya. Jadi kalau kita melihat nanti banyak orang yang buta dalam kehidupan akhirat, itulah disebabkan mereka itu a'rada an dzikri, yaitu berpaling dari peringatanku. Tentunya hidup kita ini juga adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan peringatan, manusia ini tidak akan pernah ingat. Karena pada dasarnya manusia itu lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Maka Allah selalu turunkan peringatan-peringatan itu supaya hambanya dapat mengantisipasi, yaitu supaya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan, supaya kita di dalam hidup kita ini agar kita selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Dangka di sini yaitu artinya sempit. Ma'isyah di sini adalah kehidupan. Kenapa dikatakan Allah sempit? Disebabkan karena jauh dari peringatan yang sudah Allah berikan. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh ustaz kita, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan hadis dalam menjalani pedoman hidupnya di dunia ini, maka hidupnya akan terasa sempit di dunia. Padahal dunia ini adalah sangat luas, tapi hidup mereka itu bisa sempit disebabkan mereka itu adalah meninggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selalu hidupnya di kafe, yang selalu hidupnya di karaoke, kehidupan malam terus, sebetulnya mereka itu adalah menunjukkan sempitnya kehidupan mereka. Mereka tuangkan dengan hiburan, mereka tuangkan dengan minuman, mabuk dan segalanya, mereka tuangkan dengan maksiat-maksiat yang lainnya, disebabkan mereka merasakan dengan itu semua akan merasakan kebebasan. Padahal tidak ada manusia yang bebas di dunia ini, apalagi sudah meninggalkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Maka mereka akan merasakan lebih sempit dalam kehidupannya ini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ancaman seperti itu. Maka sungguh sangat bahagia kita karena Allah telah beritahukan jauh lebih dahulu Allah peringatkan kepada kita supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan buta, dalam arti kata jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehidupan ini kita menjadikan lebih dekat, dan kita mudah-mudahan tidak pernah berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan sekali lagi, bahwa berpaling dari Allah adalah penderitaan, menjauhkan diri dari petunjuk dan bimbingan Allah adalah kesesatan yang menimbulkan mara bahaya. Iman itu membahagiakan. Berbahagialah mukmin yang hidupnya memiliki visi dan tujuan. Hidupnya sesederhana pun, seminim apapun, dilaluinya dengan bahagia, karena kebahagiaan terletak di iman kepada Allah yang menimbulkan wawasan yang luas dan cakrawala berpikir yang tidak diperbudak oleh nafsu. Inilah makna dari ma'isyatan dongka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.